ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Khotul iman hafizakumullah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa menyadari pentingnya ya tafaqquh fiddin atau memahami keislaman secara mendalam. Yang kajian kita pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian adalah Al-Hijrah fil Qur'anil Karim. Hijrah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tradisi bangsa Indonesia ya, ketika memasuki tahun baru, apakah tahun baru Hijriyah atau tahun baru Miladiyah, selalu harapan bangsa ini adalah memasuki tahun baru dengan harapan ya, menjadi manusia-manusia yang lebih baik, bangsa kita lebih baik, negara kita lebih baik. Itulah harapan ya, bangsa Indonesia setiap memasuki tahun baru. Tetapi ya ibadallah, kenyataannya ya, tidak selamanya orang itu menjadi lebih baik. Bahkan kalau kita melihat kondisi real ya, bangsa Indonesia ini, walaupun kita tidak boleh putus asa, tapi dalam rangka membangun kewaspadaan ya, seolah-olah ya, perubahan menuju yang lebih baik itu sebatas wacana, sebatas harapan, belum diiringi dengan ajidiyah, kesungguhan dan militansi sebagai seorang muslim yang harusnya ya, semakin ya, mendekati ajalnya dan semakin baik agar mendapatkan husnul khotimah. Nah saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang ar-Rahmanur Rahim yang sangat kasih sayang kepada kita semuanya, memberikan petunjuk yang jelas, solusi yang jelas agar kita berubah menuju yang lebih baik. Dan itu bukan wacana, tapi sebuah keniscayaan dan fakta sejarah yang tidak terbantahkan, bahwa di antara cara untuk berubah menuju yang lebih baik, baik pribadi kita secara individu atau rumah tangga kita atau perusahaan kita, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, ya, ya petunjuk Allah itu adalah al-hijrah. Bagaimana hijrah itu bisa ya, menjadikan manusia dan bangsa lebih baik daripada sebelumnya? Mari kita ikuti beberapa ayat-ayat Quran dan hadis Nabawi yang berkaitan dengan hijrah, sehingga benar-benar kita bertambah yakin ya, bertambah iman kita bahwasanya solusi satu-satunya untuk menjadi yang lebih baik adalah melalui Islam atau melalui Al-Quran dan Sunnah. Kajian tafsir maudhu'i, tafsir tematik ini Bapak Ibu sekalian kita bagi menjadi 4 bab atau 4 bagian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah maknaha. Ha di sini kembali pada hijrah. Maksudnya makna hijrah, apa itu hijrah? Yang kedua adalah aqsamuha. Macam-macam hijrah. Apa saja sih hijrah itu dalam terminologi Islam? Dan yang ketiga, durusuha, beberapa pelajaran atau silabus yang ada dalam sebuah perguruan tinggi yang bernama hijrah. Apa saja pelajaran dari Universitas Hijrah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan yang keempat, yang terakhir, ahkamuha, hukum-hukum hijrah. Ya. Apa saja hukumnya orang itu berhijrah? Ternyata tidak satu hukumnya. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, atas izin Allah semoga materi ini bisa kita pahami secara baik dan diterjemahkan dalam kehidupan lebih baik lagi. Kita mulai dari makna hijrah. apa itu hijrah. Sebagaimana istilah-istilah dalam Islam, ya, agar kita memahami secara mendalam, paling tidak menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah al-makna al-lughawi, al-lughawi secara bahasa, secara etimologi. Hijrah itu maknanya adalah, ya, al-intiqal, berpindah. Maknanya lagi juga dhiddul wasali, sebaliknya, ya, ya, sebaliknya terhubung, berarti putus. Wasal itu artinya hubungan, berarti sebaliknya wasal adalah terputus, sehingga orang yang berhijrah memutus. Atau atarku, meninggalkan atau mendiamkan. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan atau membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dia antara makna hijrah, mendiamkan, ya. Sehingga kita semuanya tidak boleh mendiamkan saudaranya, ya, saudara kita lebih dari 3 hari, ya. Ini artinya apa? Islam adalah solusi. Islam mengetahui bahwa manusia adalah manusia, bukan malaikat. Di dalam berinteraksi sosial, bahkan dalam rumah tangga, bisa jadi terjadi clash, terjadi, ya, gesekan-gesekan antara suami istri atau antara teman dengan teman, tetapi itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu makna lughawi, makna bahasa. Kemudian yang kedua, al-makna al-istilahi. Apa, ya, yang dimaksud dengan hijrah secara istilahi, secara terminologi, secara agama, yang dimaksud hijrah itu apa, sehingga nanti kita mempunyai persepsi yang jelas. Hijrah dalam bahasa agama adalah al-intiqalu min daril syirki atau kufri ila daril Islam. Al-intiqalu, berpindah dari negeri kufur, maksudnya negara yang didominasi oleh kekufuran, menuju ila daril Islam, kepada negara yang Islami. Arti negara di mana ajaran Islam itu berlaku. Ya. Itulah ini maksud dengan hijrah. Contohnya hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika Mekah, negeri Mekah dikuasai oleh orang kafir, ajaran Islam tidak bisa berkembang secara leluasa. Maka setelah bertahan 13 tahun, kurang lebih sudah tertentu, ya, ibadallah, Nabi dan sahabatnya diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, karena di Madinah lebih kondusif, di mana ajaran Islam bisa diterapkan secara utuh. Itulah makna hijrah, Bapak Ibu sekalian, secara agama, secara istilahi. Yang kedua adalah aqsamuha, macam-macam hijrah. Hijrah itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al-hijratul hissiyah, hijrah secara fisik. Seperti tadi sudah kita sampaikan, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, atau hijrahnya sahabat sebelum itu dari Mekah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan dari raja yang adil. Ya. Ini artinya perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain secara fisik. Nah, hijrah secara fisik ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum Islam, ya, dibutuhkan ijtihad, kemampuan untuk memahami hukum secara mendalam. Ulama mengatakan tidak boleh setiap orang begitu saja secara infirodi, individual, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kenapa, ya, ibadallah? Karena hijrah secara fisik ini sifatnya kondisional. Tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Makanya sahabat tidak hijrah dengan dirinya sendiri. Sahabat baru hijrah setelah mendapatkan instruksi dari siapa, Bapak Ibu? Dari Nabi SAW, Nabi dari Allah. Jadi saya, bapak dan ibu, ketika dalam kondisi tertentu mau hijrah ke tempat yang lain, maka diperlukan musyawarah dengan para ulama atau ustadz yang memahami Islam dan memahami medan Islam. Kenapa? Katakan sekarang kita di Indonesia, seandainya ada orang yang menganggap Indonesia kurang kondusif untuk berdakwah, saya bertanya bapak ibu, kita pindah kemana yang lebih baik daripada Indonesia? Katakanlah Malaysia adalah tempat yang lebih baik umpamanya. Bapak ibu, kalau pindah ke Malaysia kira-kira aman atau diapakan? Hah? Dituduh pendatang apa? Pendatang haram atau halal? Mau pindah ke Saudi karena Saudi mungkin dikatakan lebih baik, kondisinya lebih baik. Antum pindah ke Saudi, langsung ke Saudi, enggak balik ke Indonesia. Diapakan Bapak Ibu oleh polisi Saudi? Mau pindah ke negara yang katanya demokrasi, katanya. Mana negara yang paling demokrasi katanya, yang menganggap dirinya paling demokrasi? Hah? Bapak pindah ke sana, bapak jenggotnya panjang, lebih panjang daripada jenggot saya. Mat lazim mutual kali minam harukat. Sampai airport Amerika diapakan apa itu? Ini maksud saya, karena sebagian saudara-saudara kita dalam aktivis dakwah juga semangat dalam berhijrah, cuma semangat ini harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai. Inilah yang kita maksud dengan hijrah secara fisik itu, bapak ibu sekalian, harus dimusyawarahkan dengan para ulama, para orang-orang yang faham Islam dan juga aktif dalam berdakwah. Karena dalilnya, sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak sendirian, tetapi atas instruksi siapa bapak ibu? Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal, yang mewarisi Nabi adalah para ulama, ulama yang benar-benar ulama. Ini yang disebut dengan hijrah hissiyah, yang sifatnya kondisional, di mana seseorang berada di tempat tertentu tidak bisa mengamalkan ajaran Islam, sudah bertahan sekian lama, terancam eksistensi akidahnya, keislamannya, maka di saat itu dia pindah ke daerah yang lebih baik. Yang kedua bapak sekalian adalah al-hijrah al-maknawiyah, hijrah secara mentalitas. Jadi yang hijrah bukan fisiknya bapak ibu sekalian, tapi mentalnya. Bapak ibu masih di Indonesia, bapak ibu tetap kerja di Telkomsel, tidak pindah kemana-mana, tapi mentalnya yang berubah. Mental saya yang berubah, mental bapak yang berubah, mental ibu yang berubah. Mana dasarnya? Ya, mana dasarnya dalam Islam hijrah maknawiyah itu? Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Di antara penggalannya berbunyi al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang lagi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Mari kita renungi secara mendalam hadis ini. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dalam hadis ini. Yang pertama, ma. Ma itu di dalam bahasa Arab bapak ibu sekalian disebut ismul mausul, ismul mausul al-ashmal, isim mausul yang paling universal, paling lengkap. Jadi ma itu apa saja? Apakah minuman, makanan, selera, hobi, keperpihakan, pekerjaan, mencari duit, ya, berpolitik, apa saja yang tidak benar, ya, itu harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, ungkapan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, ini di dalam bahasa fikih lebih umum daripada yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau yang dilarang oleh Allah dalam hukum fikih, ya, yang haram jelas masuk, termasuk yang makruh juga masuk. Karena makruh itu dilarang atau disuruh? Dilarang. Sehingga kita bapak, ibu, suami, istri dan bangsa Indonesia tahun baru ini mau berubah menuju yang lebih baik, harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apakah masuk kategori haram atau masuk kategori makruh? Bahkan kategori mubah boleh, tapi yang kebanyakan, terlalu banyak mubahnya itu. Kenapa itu harus kita tinggalkan? Karena bermubah-mubah itu, ya kan, berboleh-boleh yang panjang itu bisa meninggalkan apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya bertanya, waktu untuk melaksanakan yang fardu ain, fardu kifayah itu sedikit atau banyak? Membutuhkan waktu sedikit atau banyak, Pak? Iya kan? Ya, fardu ain, fardu kifayah itu sudah Bapak Ibu penuhi semua atau ada yang belum? Saya bertanya Bapak sekalian. Kemarin tuh, na'udzubillah min dzalik, alhamdulillah semoga di antara kita atau kita semuanya taubat, atau teman-teman kita taubat kalau kita tidak melakukan. Bapak sekalian, bola, lihat bola itu aslinya apa awalnya hukumnya? Haram, mubah atau wajib? Mubah. Bola jam 6:30 atau jam 7, Isya jam 7:30. Ya, kemarin itu banyak yang lihat bola atau banyak yang keluar ke masjid sholat jamaah? Bu, banyak mana orang yang di Senayan dengan orang yang di masjid? Seperti? Berarti sudah masuk apa? Wilayah apa? Awalnya mubah, masuk apa? Haram. Haram, belum lagi Pak meninggalkan sholat berjamaah. Antum yakin yang kemarin pada sholat itu? Ya. Nah, kira-kira ya, orang sekian banyaknya kemarin Isya itu sholat berjamaah tetap lihat bola. Ya. Itu kalau seharinya menang tahun depan atau setelahnya bertambah enggak orang yang meninggalkan sholat Isya berjamaah? Alhamdulillah kok kalah, alhamdulillah. Jadi masih diselamatkan oleh Allah. Coba kalau menang kira-kira sebagian mereka tambah sadar tambah gila, Pak. Dengan bola aja sudah kalah. Itu contoh bola. Lagi, tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam ingin tahun 2011, tahun 1400 berapa, Pak? Ya. Hah? 32 Hijriah, ingin lebih baik. Ya, ingin lebih baik. Padahal kalau ingin baik harus meninggalkan apa? Yang dilarang oleh Allah. Sekarang bangsa Indonesia, umat Islam katakanlah 200 juta. Yang masih menjadi ahlul hisab berapa, Pak, tahun ini? Pak? Yang Mas Bu, yang masih masuk di NU, NU, Nahdlatul Udud berapa masih? Ya. Bahkan saya mendengar hari ini kan di MK uji material petani sembako protes karena undang-undang dari apa, aturan dari Menteri Kesehatan itu diprotes. Ya. Tembakau, saudaraku sekalian, ya kan, mengandung apa, zat yang bikin orang ketagihan, ya kan Bapak Ibu sekalian? Itu diperlukan pada diselamatkan. Apa alasannya? Bagaimana nanti petani tembakau seolah-olah ya tanah itu hanya bisa ditanami hama ki? Padahal kalau ditanami cabai, harganya berapa cabai sekilo sekarang? Rp70.000 sampai Rp100.000, masya Allah. Padahal cabai luar biasa. Kita kalau makan cabai, gak ada satu pun yang ngantuk di sini kalau makan cabai. Saya tanya semangat. Jadi itu mau bikin-bikin saja. Padahal itu gak hal yang baru. Sekarang udah teknologi, laboratorium, makmal atau laboratorium udah banyak. Dulu belum ada laboratorium. Ulama kita sudah mengatakan, ulama madhab Syafi'i dari Hadrami. Bapak Ibu bisa baca kitab Bughyatul Murtashidin. Itu kitab dibaca oleh kiai-kiai kita. Terutama kiai-kiai kita di NU, Nahdlatul Ulama. Bukan Nahdlatul Udud, Pak, ya, Nahdlatul Ulama. Ya, saya enggak ikut pengajian karena saya santri. Pak kiai saya baca kitab tersebut. Bunyinya begini: Istama atau ajma'a ulama wa hadra maut asy-Syafi'iyah ala anna at-tabak haramun yukhafu ala syaribihi su'ul khatimah. Artinya, Pak, ini lagi kelamaan asal bahasa Arab, artinya jadi kelamaan. Ulama Hadramaut Syafi'iyah, ya, ulama Hadramaut zaman Hadramaut itu yang madhabnya Syafi'i, semuanya sepakat bahwasanya tembakau atau rokok hukumnya haram. Dikhawatirkan orang yang masih merokok nanti matinya su'ul khatimah. Kiai saya semoga diberikan hidayah oleh Allah mengatakan, "Nak, le sing iki ora usah diwaca iki. Iki sing ngarang kitab ora doyan rokok. Ora usah diwaca." Jadi nak, ini yang ngarang kitab ini enggak doyan rokok. Udah enggak usah dibaca, kita lompat aja halaman ya. Nah, betul udur. Begini, kalau sampai ada orang tua kita yang begini, masih begini, bagaimana mungkin 2011 lebih baik? Itu depan anak-anak santri. Semoga kiai kita diampuni oleh Allah dan dimudahkan untuk tobat supaya tahun 2011 lebih baik. Itu akhir. Jadi ketika Nabi bersabda, "Al-muhajiru man ya, hajara man Allah anhu." Ini harus kita tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan yang haram, yang makruh, apa saja. Sehingga kita lebih baik, badan kita lebih sahih, lebih sehat, ya. Uang negara sudah sekarang hafizahullah lebih ya terpelihara, terjaga, ya. Tidak dikorupsi oleh makhluk itu yang beritanya setiap hari. Sekarang ganti lagi kemana, ke sini, yang mukanya berubah macam-macam. Bukan berubah akhlaknya lebih baik, tapi berubah mukanya, paspornya berubah. Ganti, ini belum selesai, nanti yang dulu belum selesai, muncul makhluk lagi. Ya bagaimana bisa berubah lebih baik ya ikhwatal iman. Korupsi harus berubah, tinggalkan. Zina ditinggalkan, minuman keras ditinggalkan. Saya mendapatkan ya masukan dari Kapolres Bekasi. Ini contoh, satu contoh membahayakan. Bekasi kan tangga kita, daerah saya. Saudara sekalian hafizakumullah, tahun-tahun dulu itu angka kriminalitas di Bekasi itu biasanya dimasuk di pengadilan 70% itu kriminal secara umum, 30%-nya narkoba. Itu tahun-tahun sebelumnya. Sekarang terbalik, narkoba 70%, yang lainnya. Sufiani, bukankah mengirikan itu? Padahal mayoritasnya orang Bekasi orang beragama Islam. Jadi kalau merubah lebih baik, maka kita harus hijrah ma'nawiyah. Sehingga bedanya antara hijrah hissiyah dengan hijrah ma'nawiyah. Kalau hissiyah secara fisik itu kondisional, tetapi kalau maknawiyah secara mentalitas, hijrah itu setiap saat. Setiap saat saya, bapak dan ibu yang soleh, solehkah ini, setiap saat harus hijrah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dimakruhkan harus kita tinggalkan. Tidak usah menunggu fatwa majelis ulama, tidak harus menunggu hasil keputusan MK, wa ma adraka ma MK. Tidak usah menunggu taklimat, pengumuman dari gurunya, ustadznya atau murabbinya. Tidak harus menunggu instruksi dari siapapun orang tuanya. Ketika di antara kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, kita tinggalkan, baru berubah menjadi lebih baik. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, durusuha. Durus itu jamak dari kata darsun, yang artinya pelajaran. Apa saja pelajaran atau kurikulum atau silabus yang ada di sebuah universitas yang bernama hijrah. Apa yang saya tulis di sini adalah sebagian, bukan semuanya, sekedar contoh. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, pelajaran dari hijrah yang pertama, al-bahthu 'anil ardil khusbati li ghursi syajarati dakwah. Kita semuanya ini, saya, bapak, ibu yang sudah dipilih oleh Allah menjadi aktivis dakwah, harus senantiasa mencari lahan baru atau tanah baru yang subur, yang ditanami pohon dakwah. Ini pelajaran pertama. Jadi saya, bapak, ibu, ya, kita kerja mencari nafkah di Telkomsel ini. Sore atau malamnya kita pulang di perumahan kita. Di Telkomsel ini, di rumah kita, di keluarga besar kita, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari lahan baru, ya, audien-audien baru untuk kita ajak berdakwah di jalan Allah. Rasulullah SAW menanam pohon dakwah di Mekah. Ternyata selama 13 tahun tanah Mekah, bumi Mekah itu kurang subur ditanami pohon yang bernama dakwah. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah hanya mendapatkan orang lebih dari kurang dari 100 afwan. Kurang dari 100 orang. Coba bayangkan 13 tahun Nabi manusia terbaik berdakwah hanya dapat orang 100 atau berkurang. Sesuai dengan apa yang kita baca dalam sirah Nabawiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah 13 tahun hanya dapat orang yang kurang dari 100 itu. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, Nabi dan sahabatnya diperintahkan oleh Allah tetap di Mekah walaupun tanahnya tandus, kurang subur ditanami pohon dakwah, atau diperintahkan oleh Allah untuk pindah? Bapak Ibu, untuk pindah atau tetap di Mekah? Mencari apa? Pindah ke daerah yang lebih subur ditanami dakwah. Dan Bapak Ibu tahu kan, dalam perang Badar, baru cuma setahun, berapa itu perang Badar sudah pasukan umat Islam? Sudah 300 lebih, belum yang jaga di Medina. Cepatnya. Makanya dalam ayat 100 surat An-Nisa dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang hijrahnya di jalan Allah pasti diberikan, ya, diberikan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Itu ayat 100 surat An-Nisa. Dan ini kaidah selama-lamanya. Sepanjang masa, bukan hanya di zaman Nabi saja. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ini kaidatul hayah, Bapak Ibu, kaidah kehidupan yang tidak akan berubah, yang sebuah keniscayaan, kepastian, karena janji Allah. Janji Allah itu pasti. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, sarannya di jalan Allah, bukan semata-mata ingin dapat dunia, pasti, maka pasti dia akan mendapatkan di muka bumi ini, ya, rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Ini adalah motivasi dari Allah yang sangat kuat kepada saya, Bapak dan Ibu. Mari kita buktikan bahwasannya tadi saya katakan, ini bukan hanya untuk Nabi dan sahabat, untuk kita semuanya. Saya yakin seyakin-yakinnya janji Allah ini. Kedua, ditambah dengan kenyataan. Saya lihat di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, di tahun 80-an dakwah mulai, ya, mulai merambah di kampus-kampus dan juga di perusahaan-perusahaan. Waktu itu saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, kebanyakan atau hampir semuanya 99% itu minal masakin, yang dimasakin orang tua yang belum kawin, yang sudah kawin, nekat kawin, dimasakin mertua, miskin nah. Tapi mereka berhijrah, meninggalkan kampungnya, meninggalkan daerahnya, ya, subhanallah, meninggalkan kebiasaan masa lalunya untuk berhijrah di jalan Allah. Sekarang di tahun 2011 saya saksikan di antara mereka sudah kaya-kaya, masya Allah. Ada yang kaya beneran, ada yang kaya begitu aja. Yang kaya beneran, masya Allah, saya lihat itu. Dulu jangankan mobil, motor aja gak punya, Bapak, sekitar tahun 80-an itu. Motor gak punya, sekarang mobilnya banyak. Bukan satu, mobil nambah, rumah nambah. Bahkan sebagai makhluk istrinya nambah itu. Ini yang tidak disenangi oleh ibu-ibu, ya. Ini bukti janji Allah, bahwa janji Allah itu benar, ya. Rezeki yang banyak, tempat yang luas, itu adalah bagi orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan kalau dia meninggal belum sampai tujuannya, maka diampuni dosanya oleh Allah seperti Dhamrah bin Jundab, orang tua yang sebenarnya tidak wajib hijrah, karena sudah tua. Begitu mendengar panggilan untuk hijrah, minta dipanggil oleh anaknya. Begitu dipanggil oleh Bapak Ibu dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu kan tahu kan, Mekah Madinah itu 400 km. Siap dipanggil Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, inilah kehebatan yang madrasah Nabi, perguruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak wajib. Itu panggul anaknya, berangkatlah dari Mekah. Baru sampai ke Tan'im. Bapak Ibu, kalau umroh itu kan dari Mekah keluar lagi, bisa ke Tan'im, bisa ke Jirona. Tan'im itu sudah keluar dari Mekah, tanah halal. sampai meninggal dunia orang tua tadi itu. Turunlah ayat yang kita baca tadi, ayat 100, bahwa dosanya diampuni oleh Allah dan pahalanya sudah dapat walaupun belum sampai ke Madinah. Masya Allah. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu, saya, kita semuanya, jangan sampai kerja di sini hanya untuk cari duit. Jangan sampai tinggal di rumah kita hanya tidur. Tapi bagaimana waktu-waktu yang disediakan oleh Allah itu kita cari orang-orang yang belum mau ikut pengajian, yang belum mau dakwah, yang belum mau tarbiyah, yang belum mau halaqah, kita ajak. Ya, belum dapat sudah dapat pahala karena kita berusaha. Apalagi dapat lebih banyak lagi, subhanallah. Nah, inilah yang saya yakin seyakin-yakinnya, kalau seluruh kaum muslim begini di Indonesia, saya yakin seyakin-yakinnya Indonesia akan berubah menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang Islam di dunia ini, termasuk di Indonesia, hanya puas menjadi penonton dakwah. Sekali lagi, penonton dakwah. Yang namanya penonton, Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, pernah menang gak, Pak? Pak? Kemarin yang menang itu PSSI Indonesia atau Malaysia? Atau penontonnya yang menang? Yang menang kalau enggak Malaysia, ini penontonnya enggak ada yang menang. Tapi kalau yang dijagoin kalah, apa, Pak? Ada yang stres itu karena kalah ini jagoinnya. Maka kita juga dalam dunia dakwah jangan menjadi penonton dakwah, tapi harus menjadi pelaku dakwah, sehingga akan berubah menuju yang lebih baik. Karena orang yang berdakwah itu, apakah nanti orang yang diajak mau atau tidak, itu dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama dalam Al-Quran surat Al-A'raf adalah kita sudah bisa nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita bisa melihat, ya Allah, kami sudah laksanakan. Yang kedua, manfaat bagi orang yang berdakwah itu agar masyarakat bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang semua berdakwah, maka takwa itu lebih dominan daripada maksiat. Karena dakwah ngajak kebaikan, sehingga Indonesia ini lebih didominasi oleh kebaikan daripada keburukan. Tapi sekarang kemarin gak usah jauh-jauh, di Senayan kemarin waktu final itu berapa orang, Pak, yang lihat? Berapa ribu? 100 ribu. Itu kalau 100 ribu semuanya ngajak sholat berjamaah, bagaimana, Pak? Bagus kan? Ada kosong itu lapangannya. Apa maksudnya lapangannya, Pak, ya? Penonton cuma sholat jamaah dulu, satu nonton lagi. Kira-kira kemarin berapa persen yang ngajak sholat isya berjamaah itu? Pak, kemarin itu kalau mati mendadak itu ada gempa, kira-kira mati syahid atau mati sangit. Untung Allah masih ngasih kesempatan kita masih hidup. Itulah untungnya jadi umat Muhammad SAW. Jadi kalau ada adab, tidak ada adab semuanya, masih ada yang disisakan. Kayak tsunami, ya. Enggak semuanya meninggal, saudara kita dari Aceh. Masih ada hidup. Tapi kalau umat terdahulu begitu berbuat maksiat, ditinggalkan tuh semua mati, Pak. Semua mati kayak kaumnya Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa. Begitu diadab lah habis semuanya. Tinggal yang baik-baik aja. Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Umatnya berbuat maksiat, yang dimatikan oleh Allah sebagian saja. Bahkan yang berbuat maksiat masih hidup. Ya kan, Pak? Itu. Nah, tetapi kita harus sadar supaya tidak terkena bencana lebih besar lagi. Yang kedua, pelajaran dari hijrah yang kedua, Bapak sekalian, ahammiyatut tajammu al-imani al-haruki. Urgensi terhimpunnya, ya, terhimpunnya orang-orang yang beriman yang berharakah. Jadi orang-orang yang beriman, yang bergerak, yang berjuang itu harus terhimpun dalam satu kekuatan. Tidak boleh tercerai-berai. Kita di Indonesia orang beriman, ada yang menjadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi pengacara, jadi ustaz, jadi ulama, jadi karyawan, jadi manajer. Itu harus terhimpun dalam satu kekuatan. Sehingga kalau jadi pengacara, membela yang benar. Pengacara yang ada di dunia ini, Pak, membela yang benar, membela yang bayar. Sudah jelas-jelas kena narkoba, ada gak orang Islam mau menjadi pengacaranya? Banyak. Sudah jelas-jelas kena narkoba, jelas-jelas korupsi, mau juga jadi pengacaranya. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti di akhirat bagaimana itu? Membela orang yang jelas-jelas berbuat maksiat. Makanya saudara sekalian, kita ingin berubah jadi baik Indonesia ini, seluruh orang beriman bergerak dalam satu kemaluan, satu kekuatan. Jangan sesama muslim justru malah bermusuhan, justru saling mencurigai. Yang menang adalah orang Islam, orang-orang kafir, afwan. Kemarin Bapak sekalian saya bertanya, waktu Natalan, sebelum Natalan saya menunggu berita, ormas Islam tertentu siap mengamankan apa, Pak? Mengamankan apa? Gereja, ya kan? Kemarin. Ormas tertentu mengaitkan dengan Islam lagi siap mengamankan apa? Ya kan, Pak? Gereja. Itu kira-kira yang dicurigai siapa, ya? Yang dicurigai mau ngebom gereja. Orangnya agamanya apa yang dicurigai? Hah? Jadi orang Islam apa namanya, Pak? Hah? Menjaga orang siapa? Sebagai Bapak Ibu, pernah enggak ketika lebaran itu Idul Fitri Adha, polisi semuanya masuk masjid mengamankan masjid agar masjid tidak kena bom? Pernah, Pak? Begitu gereja diamankan. Ini artinya apa? Artinya apa, Pak? Berita seperti itu, Bapak Ibu. Yang dicurigai siapa sih berita, Pak? Orang yang ngaji baik-baik ini, orang santun-santun dicurigai mau apa? Ngebom. Enggak ada Islam itu ngebom. Jadi seolah-olah jamaah pengajian itu tidak pernah diajar ngebom. Dia ajari apa? Ya mendingan membuat apem. Apem itu apa, Pak? Apem itu kalau musim hujan di Jawa itu ya, dari jagung itu habis sarang. Pengajian sebenarnya lapar kan, sarapan apem. Jangan ngebom, kita mukul aja gak boleh, mengatakan ya hus aja gak boleh. Tapi berita itulah, sebesar itu beritanya, sekian ribu persen siap. Terus sekalian, kenapa? Karena umat Islam ini tidak satu kekuatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, ya, begitu orang Islam tidak mau hijrah ke Madinah karena tidak mau terhimpun dalam satu kekuatan, nanti sanksinya besar. Sanksinya nanti di yang terakhir itu nanti saya sampaikan. Ya, jadi kenapa sudah sekalian umat Islam harus hijrah ke Madinah semuanya, Nabi dan sahabatnya, agar umat Islam itu, ya, sudah sekalian mengkristal menjadi sebuah atau satu kekuatan. Sehingga siap menghadapi ancaman dari berbagai macam arah. Dari luar siap menghadapi ancaman Romawi dan Persia dan kafir Quraisy di Mekah. Dari dalam siap, ya, menghadapi hantaman dari dalam. Dari dalam siapa, Pak? Orang munafik dan orang Yahudi. Karena orang di Madinah ini juga ada orang Yahudi, bahkan ada orang munafik yang lebih duluan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dihadapi semuanya? Musuh dalam selimut dihadapi bisa, musuh dari luar dihadapi juga bisa. Kenapa? Karena umat Islam, ya, menjadi satu kekuatan. Nah, ini yang terpenting, Rasulullah hafizakumullah. Kemudian yang ketiga adalah at-tandimul islami bada'a minal masjid. Kerapian Islam itu dimulai dari masjid. Jadi Bapak Ibu, bergembiralah seorang istri kalau suami dan anak laki-lakinya rajin ke masjid, karena itu awal kebaikan. Makanya ketika Nabi hijrah pindah ke Madinah, pertama yang dibangun apa, Bapak Ibu? Masjid. Coba kalau di Indonesia, Pak, ada tanah luas sekali, dibangun yang pertama apa, Pak? Mall. Terus kita cari masjid, di mana masjidnya? Hah? Di basement. Baunya bagaimana, baunya? Seperti itu. Kalau masih begitu terus, jangan bermimpi kita lebih baik, Bapak Ibu. Jangan bermimpi. Kita ingin jadi lebih baik kalau gubernur kita, bupati kota, wali kota punya kebijakan seperti ini. Ada tanah kosong, pertama dibangun masjid, baru yang lain-lainnya. Jadi masjid jadi mas, jadi menjadi, ya, menjadi markas, ya, markas kegiatan kaum muslimin. Yang keempat, al-hijratu hiya nasru. Hijrah itu adalah kemenangan. Ini yang sering kita ulang-ulang supaya logika manusia tidak salah. Karena biasanya kalau ada seorang ustaz aktivis dakwah diusir, itu dianggap kalah. Ya. Yang menang yang mengusir. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Allah mengatakan yang menang itu Nabi. Bapak Ibu saya lihat dalam ayat 40 surat At-Taubah, surat nomor 9. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Jika kamu tidak menolong dia, Muhammad, kata Allah, maka sesungguhnya Allah telah menolong dia, memenangkan dia. Kapan Nabi ditolong, dimenangkan oleh Allah? Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia diusir oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu, orang yang tidak faham Quran menganggap kalau orang yang diusir itu pasti kalah yang menang yang Mesir. Padahal dalam pelajaran hijrah dalam Al-Quran ini, Allah akan menang. Kenapa disebut menang, Bapak Ibu? Bahkan ulama mengatakan awal kemenangan. Kenapa disebut awal kemenangan? Karena kemenangan-kemenangan di Madinah itu, menang dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada, Bapak Ibu. Terjadi nggak kalau nggak ada hijrah? Nggak akan terjadi. Karena itu terjadi setelah peristiwa. Bahkan pengajian di Telkomsel ini terjadi nggak, Pak, kalau nggak ada hijrah? Antum semuanya lahir di Telkomsel ini, ya kan? Saya di Jawa, sebagian di Sunda, hijrah ke sini. Bahkan orang tua kita ini seadanya nggak ada hijrah, Pak. Orang tua kita nenek moyang kita di Indonesia ini, kira-kira agamanya apa kalau nggak ada hijrah? Kafir, musyrik, kafir per, ya kan? Nyembah macam-macam. Begitu ada ulama atau aktivis dakwah dari Yaman, dari Hadramaut, dari Gujar ke Indonesia dengan akhlak yang begitu menawan karena Islam itu indah, orang tua kita masuk Islam. Inilah kemenangan. Kemudian saudara sekalian, sebelum terakhir, khuturatul ittija an-naf'i ad-dunyawi. Bahayanya orientasi kepada kepentingan, atau bahasa genitnya adalah pragmatisme. Bahayanya pragmatisme dalam Islam, dalam dunia ini. Karena sekarang itu orang banyak berpihak pada uang, pada kekuasaan, meskipun mengorbankan dakwah, mengorbankan Islam. Itu bahaya. Dari mana kita tahu bahaya? Yaitu dari ayat 97 surat An-Nisa, di mana orang Islam yang tidak mau hijrah ke Madinah, karena di Mekah masih ada kepentingan tadi,